Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwan abidin a'azakum wa. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf ayat yang ke-172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Allah Rabbmu mengambil perjanjian dari Bani Adam min zuhurihim, yang ada di belakang punggung mereka, zurriyatahum, keturunan-keturunan mereka, wa ashadahum ala anfusihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan mereka atas diri-diri mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu, mereka menjawab, bala syahidana, iya, engkau adalah Rabb kami. Kami bersaksi, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian tidak berkata pada hari kiamat nanti, sesungguhnya kami lalai dari persaksian ini. Barakallahu fikum. Qala Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum, dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari Bani Adam, dari balik punggung mereka, keturunan-keturunan mereka. Ay akhraja min aslabihim dhurriyatahum. Artinya Allah mengeluarkan dari tulang sulbi keturunan-keturunan mereka. Waj'alahum yatanasalun wa tawaladun qarnan ba'da qarnin. Kemudian Allah menjadikan mereka terus berkembang. Nah, beranak pinak, generasi demi generasi. Wahina akhrajahum min butuni ummahatihim wa aslabi abaihim. Dan ketika Allah mengeluarkan mereka dari perut ibunya dan tulang rusuk bapaknya. Ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Allah mempersaksikan mereka atas diri mereka, bukankah aku adalah Rabb kalian? Ay qarrahum bi isbati rububiyyatihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan pengakuan untuk mereka agar mengakui rububiyyah Allah. Bima auda'ahu fi fitrihim minal ikrari bi annahu rabbuhum wa khaliquhum wa malikuhum. Allah telah menetapkan fitrah mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, penciptanya, dan penguasa mereka semua. Qalu bala qad aqrarna bidzalik. Mereka semuanya berkata, betul ya Allah, kami mengakui hal itu. Fa inna Allah ta'ala fatara ibadahu ala dinil hanifil qayyim. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggariskan fitrah bagi mereka, bahwasanya mereka itu berada di atas agama yang lurus. Nah, taib. Fakulu ahadin fawwa mafturun ala dhalik. Setiap orang fitrahnya atas hal itu. Walakinnal fitrata qad taghayyara wa tabaddala bima yatra'u 'alayha minal aqaidil fasidah. Akan tetapi sungguh fitrah bisa berubah dengan dimasuki oleh akidah-akidah yang rusak. Walihada qalu bala shahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Oleh sebab inilah mereka berkata, betul ya Allah, kami bersaksi agar kalian tidak berkata pada hari kiamat, sungguh kami lalai dari persaksian ini. Ain innama imtahamna innama imtahnakum. Hatta akwartum. Bima tukarir indakum. Ya, innama imtahannakum. Hatta akwartum bima tukarir indakum. Min anna Allah ta'ala rabbukum. Khasyata antungkiru yawmal qiyamah. Falatukiru bisyai'in min dhalika. Watas'amuna anna hujjatallahi ma qamat alaikum. Wala indakum biha ilmun. Bal antum ghafilun anha lahun. Artinya, sesungguhnya kami menguji kalian sampai kalian mengakui apa yang telah kalian akui di sisi kalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kalian. Khawatir kalian pada hari kiamat nanti mengingkarinya dan tidak mau mengakui sedikit pun dari hal itu. Kalian menyangka bahwasanya hujjah Allah belum tegak atas kalian. Dan kalian menyangka kalian tidak punya ilmu atas hal itu. Bahkan kalian menganggap lalai dan lupa tentang persaksian itu. Wallahu ta'ala. Di dalam ayat ini, ikhwanabidina azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ini faedah nahwiyah, faedah terkait dengan nahwu. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim. Apa kedudukan min zuhurihim dalam ayat ini? Nah, taib, al-jawab, min zuhurihim, apa kedudukan i'rabnya? Nah, yang bisa ke tengah jawab. Nah, ahsan, badal. Dari mim bani Adam. Nah, barakofikum. Nah. Jadi min tuhurihim adalah badal dari mim bani Adam. Nah. Wabihi qala Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Dan ini pendapat Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala tentang ayat ini. Min tuhurihim adalah badal dari bani Adam. Sehingga kalau kita tahu itu badal, maka kalau mengartikan, dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil persaksian, nah, keturunan Adam, yakni ketika mereka masih ada di punggung Adam. Min bani Adam ay min duhurihim. Nah, ini badal. Barakofikum. Taib. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Taib. Ini faedah yang terkait dengan masalah qiraah. Jadi para ulama ahli qiraah, mereka berbeda pendapat dalam membaca durriyatahum, Ada yang membaca dalam bentuk mufrad, ada yang membaca dalam bentuk jamak. Jadi dibaca dzurriyyatahum bentuk mufrad, ada yang membaca dengan bentuk jamak dzurriyyatihim. Nah, tanda nasabnya kasrah ya. Adapun ahlul qiraah yang membaca dalam bentuk mufrad adalah Ibnu Katsir, Al-Imam Asim, Hamzah dan Al-Qisai. Dan ini yang dibaca dalam Mushaf Utsmani, dzurriyyatahum. Pakai bentuk mufrad. Sedangkan yang membaca dalam bentuk jamak dzurriyyatihim, ini adalah Al-Imam Nafi', Abu Amr dan Ibnu Amir. Berkata Abu Ali rahimahullah, ad-dhurriyyah takunu jam'an wa takunu wahidah. Lafaz dhurriyyah di sini boleh dibaca jamak, boleh dibaca mufrad. Nah, baik. Faedah yang ketiga. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Bani Adam di atas fitrah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Bani Adam di atas apa ini? Fitrah, yakni di atas tauhid. Ketika mereka masih ada di punggung Nabi Adam alaihi salam, masih belum dikeluarkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dipersaksikan. 6. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Semuanya menjawab, betul ya Allah, engkau Rabb kami. Kami bersaksi. Ini merupakan dalil bahwasanya setiap Bani Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di atas apa ini? Fitrah atau tauhid. Nah, faedah yang keempat. Bahwa fitrah manusia bisa berubah dengan izin Allah jika dirusak dengan akidah sesat. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibnu Nasr As-Sa'di rahimah ta'ala di dalam tafsirnya, walakinnal fitrata qad taghayyara wa tabaddala bima yatra'u 'alaiha minal aqaidil fasidah. Fitrah manusia itu bisa berubah karena dirusak oleh akidah-akidah yang apa ini? Rusak. Nah, jadi kalau lahir di atas fitrah, kemudian berada di lingkungan yang rusak akidahnya, rusak agamanya, maka fitrah sang bayi ini nanti bisa berubah. Nah, baik. Faedah berikutnya, bahwa tauhid rububiyah diakui oleh seluruh makhluk, baik secara terang-terangan ataupun di dalam hati mereka. Jadi semua makhluk, mulai dari malaikatnya, manusianya, bangsa jin, bahkan setonnya atau iblisnya, atau makhluk-makhluk Allah yang lain, gunung, lautan, burung, binatang, dan sebagainya, semuanya mengakui tauhid apa ini? Rububiyah. Baik yang terang-terangan mengatakan, qalu bala syahidna, kami bersaksi ya Allah, engkau ialah Rabb kami, engkau lah pencipta kami, engkau lah penguasa kami. Maupun yang pengakuan itu ada di hati mereka, tidak terucap di lisannya. Seperti Fir'aun yang tidak mau mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya yakin bahwasanya Allah itu apa ini? Rabbul alamin. Ya. Wastaqonatha anfusuhum zulma wa uluwa. Mereka mengakui rububiyah Allah itu dalam hati mereka, tapi tidak mau mengucapkan dengan lisannya karena kedoliman mereka dan kesombongan mereka. Nah, baik. Kemudian faedah berikutnya, ini faedah berkaitan dengan masalah qiraah. Para ulama alul qiraah ini berbeda dalam membaca antaqulu. Abu Amr rahimahullah membaca bil ya, dengan ya, ayyakulu. Wa qara'a al-baqun bit ta. Adapun para ulama ahlil qira'ah yang lain membaca dengan tak antakulu. Dan ini yang digunakan dalam Mushaf Utsmani. Antakulu. Nah. Berkata Abu Ali rahimahullah bahwa hujjah yang dipakai oleh Abu Amr rahimahullah dengan membaca ya ialah menyesuaikan dengan ayat sebelumnya, wa id akhadha rabbuka, dan ucapan mereka yang mengatakan qalu bala, sehingga ini terkait dengan mereka ayyakulu. Adapun hujjah yang membaca dengan ta, bahwa ayat ini menyesuaikan dengan ayat sebelumnya, alastu birabbikum, yakni Allah Subhanahu wa taala meminta pernyataan kepada mukhatab, itu hamba yang diajak bicara, sehingga dibaca dengan antaqulu. Taib. Kemudian faedah berikutnya. Ayat ini menjadi hujjah bahwa di hari kiamat nanti tidak diperbolehkan untuk mengingkari adab Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak mau beriman, karena sudah iqamatul hujjah. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwa di hari kiamat nanti tidak diterima pengingkaran orang yang diadab, karena mereka sudah iqamatul hujjah. Maksudnya mereka semuanya sudah dipersaksikan oleh Allah di hadapan diri mereka sendiri. Alastu birabbikum. Semuanya mengatakan qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sudah tidak ada lagi alasan untuk mengatakan, oh kami enggak tahu ya Allah, ternyata engkau yang harus kami sembah. Kami enggak tahu ya Allah, ternyata kami harus beribadah kepadamu. Enggak ada alasan. Kalian semuanya sudah tahu. Sudah dipersaksikan. Alastu birabbikum. Dan kalian dulu mengatakan, qalu bala syahidna. Dan kami juga mengingatkan, antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai kalian nanti pada hari kiamat mengatakan kami lupa tentang persaksian ini. Sudah iqamatul hujjah, yang diadab harus siap diadab karena sudah iqamatul hujjah. Nah, kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah. Wajib untuk bertauhid uluhiyah, wajib untuk bertauhid uluhiyah sebagai konsekuensi dari tauhid rububiyah. Artinya, kalau sudah mengakui Allah ialah Rabbnya, Allah ialah penciptanya, Allah ialah penguasanya, maka wajib bagi mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hanya mengakui Allah sebagai Rabbnya tapi kemudian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah yang lain Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah Abul Basar. Nabi Adam ialah Abul Basar, bapaknya manusia. Maksudnya sebelum Nabi Adam itu tidak ada manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian menciptakan keturunan-keturunannya. Ini sebagai bantahan bahwa manusia ini bukan keturunan dari Nabi Adam, ya. Tapi keturunan dari kera. Di teliti hidungnya sama, juga punya telinga, punya alis, punya mata, punya gigi sama. Nah, bedanya nggak ada ekornya. Mereka nggak mau kalau dibilang beda. Kalau manusia nggak punya ekor, kera punya ekor. Jawabannya terjadi apa ini? Perubahan, ya. Yang asalnya ekornya panjang, itu lama-lama jadi pendek. Buktinya manusia punya tulang ekor. Ya, ini bantahannya ayat ini. Bahwasanya Nabi Adam alaihissalam adalah Abul Basar, bapak manusia. Dan manusia disebut Bani Adam, bukan Bani Banil Kirodah. Ya. Nah, Bani Adam bukan Bani Kirodah. Bani Adam bukan Bani Kera, ya. Barakofikum. Wallahu taala a'lam. Taib, ini ada as'ilah. Apa alasan tidak diperbolehkan untuk hormat kepada bendera? Apakah makhluk selain manusia itu punya hati? Pertanyaan pertama, menghormat atau takzim ini tidak boleh diberikan, ya. Barakofikum, takzim dalam arti merendah dan dalam arti mengagungkan yang dihormati ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kita menghormati bendera, merendah di depan bendera, bahkan menangis di depan bendera, bahkan sujud kepada bendera. Nah, barakofikum. Ini kalau kalian masuk dalam apa itu? Pasukan pengibar bendera. Ini akan dikarantina, ya. Karantina itu di training dulu, ya. Dikasih pelatihan, nah, di antaranya tadi itu. Didoktrin untuk benar-benar apa ini? Tunduk, patuh dan hormat serta merendah kepada bendera itu. Sehingga tidak diperbolehkan. Yang kedua, apa yang dilakukan itu tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada apa ini? Bendera. Ada bendera enggak? Ada bendera. Tapi mengapa Rasulullah tidak melakukan upacara dulu sebelum perang? Atau setiap Senin upacara di depan Masjid Nabawi begitu. Kenapa enggak dilakukan? Enggak ada bendera. Barakofikum. Nah, kalau begitu untuk apa bendera itu? Untuk sebagai simbol atau lambang dalam peperangan. Ya. Nah, hal itu diperbolehkan. supaya tahu mana kawan, mana lawan. Supaya tahu mana komandan, mana kopral. Tahu ya? Tapi kalau dipakai untuk upacara-upacara hormat bendera dan sebagainya, tidak ada contohnya. Wallahu ta'ala bissawab. Apakah makhluk selain manusia memiliki hati? Nah, barfik. Wah, terlalu besar banyak ya. Nah. Malaikat, setan. Nah, banyak orang yang bilang hatimu seperti hati iblis. Oh, ya, maaf orang. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, bisa jadi punya hati ya, tapi harus dirinci makhluk yang mana selain manusia itu ya, malaikat ataukah setan ataukah yang lain. Wallahu ta'ala bissawab ya. Afwan Ustaz, bagaimana jawaban bagi orang yang mengatakan rokok haram karena memiliki mudarat? Lalu bagaimana dengan supami, indomie yang dikatakan oleh ahli medis mengandung bahaya bagi tubuh? Barakofikum. Perlu diketahui bahwa ciri makanan itu haram apabila satu, murni madarat, gak ada manfaatnya. Atau madaratnya lebih banyak daripada apa ini? Manfaatnya. Rokok murni madarat. Nah, berarti makanan itu masih halal. Seandainya manfaatnya banyak walaupun ada mudharatnya. Daging, daging bebek itu kolesterolnya tinggi. Mudharat, ahli gizi mengatakan, ahli gizi ini semua mudharat. Jeruan, rempela mati. Wah, full. Cumi-cumi. Oh. Bahkan susu. Nah, mereka sampai mengatakan yang paling sehat ialah sayuran. Sehingga mereka menjadi vegetarian. Gak makan nasi, gak makan roti, makannya kangkung. Kubis dan sebagainya. Nah, ingat, mengharamkan yang halal itu sesuatu yang besar, ya. Apa yang disampaikan oleh ahli gizi, ahli medis itu hanya menjelaskan ini bahayanya ini, tidak sampai mengatakan haram mereka itu. Seperti indomie, sari mie itu sudah dicek oleh MUI juga, Majelis Ulama Indonesia. Yang biasa ngurus halal haramnya makanan, ya. Nah, memang ada mudharatnya. Memang apa ini? Ada mudharatnya. Tapi masih banyak manfaat. Kalau ada yang mengatakan, kalau sering makan sari mie nggak bagus, bisa kena leukemia. Darah putih makan darah merah. Jawabannya, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan, minumlah. Jangan berlebihan. Semuanya, kalau berlebihan itu enggak boleh, mas. Gitu. Kamu makan daging 5 kilo, sekali makan, enggak bagus. Minum susu 1 galon, langsung mendem. Nah, begitu jawabannya. ketahuilah, untuk mengharamkan sesuatu itu suatu yang besar. Ya, ini saya sampaikan karena saya sering dapat SMS seolah-olah saya yang harus bertanggung jawab. Ustadz, mana tanggung jawab antum? Mengapa antum biarkan toko jual sarimi? Dulu, saya salah apa ini? Tanggung jawab saya kan. Nah, bahkan saya pernah tanya sama anak-anak kedokteran UNER Barakofikum. Nah, mahasiswa punya stok sarimi banyak, ya. Duh, katanya sarimi banyak bayarnya gitu. Enggak apa-apa Ustaz, sekali-kali enggak masalah. Ya. Jadi urusan halal haram itu lain dengan urusan pandangan medis tentang suatu makanan. Adapun rokok, jangan disamakan dengan sarimi. Allahul musta'an. Rokok itu murni madarat. Atau kalau enggak mau murni madarat, lebih banyak madaratnya daripada apa ini? Manfaatnya. Jelas ya? Sehingga kalian aman makan sarimi, tapi jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Ini bisa kena leukemia. Kalau darah merahmu dihabiskan oleh darah putih, kamu akan cepat pucat pasi dan mati biidillah. Nah, bagus makan sayur-sayuran. Ini cocok ya. Saya sampaikan kepada tim dapur. Nah, perbanyak sayur-sayuran ya. Kangkung diperbanyak. Naam ya. Begitu. Kenapa kalian enggak tanya sama saya bagaimana Ustaz dengan mie pangsit? Kenapa enggak tanya Ustaz bagaimana dengan bakso? Apalagi? Kenapa enggak tanya dengan es pop? Kenapa enggak tanya semuanya? Ya, kalau seandainya kalian nuruti kemauan atau komentar ahli gizi, semuanya enggak boleh dimakan. Sampai buah-buahan itu enggak boleh dimakan. Kenapa? Ternyata buah-buahan itu sudah dikasih apa ini? Semacam pengawet. Ya. Anggur, coba lihat itu. Kayak ada putih-putihnya. Ya. Apa istilahnya? Formalin. Tahu kasih formalin. Bahkan ikan yang ditangkap oleh nelayan-nelayan di lautan sebelum ke pasar, masih di tengah lautan itu, barakum sudah dikasih pengawet formalin. Nah, kalau enggak kayak gitu, dapat ikan banyak, kemudian turun dari kapal sudah busuk semua. Nah, kalau seandainya enggak boleh makan sesuatu yang mengandung formalin, yo enggak makan apa-apa. Hatta sayuran juga begitu. Tapi perlu kalian ketahui, ada kadarnya ya. Kalau sampai berlebihan itu bisa membahayakan. Jadi urusan halal haram lain dengan urusan apa ini, pandangan medis. Ya. Bahkan sampai susu, katanya susu sehat. Itu ada penguat rasanya. Nah. Wah, sudah. Kalau bicara MSG atau penguat rasa, semuanya ber-MSG. Sampai beras. Ya. Ya sudah, kalau begitu makan batu saja kan ya. Nah. Ya. Taib. Tetapi kita harus melatih diri hidup sehat ya. Berusaha untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang apa ini? Bergizi. Itulah sebabnya saya secara pribadi, barakofikum, ini terapi supaya tetap terjaga staminanya. Buah dipermasalahkan, ikan dipermasalahkan. Nah, minum saja air putih sebanyak-banyak. Air mineral. Ya. Nah, mineral tanpa gula, tanpa pewarna, tanpa pengawet. Nah. Tapi jangan sembarang air mineral. Ya, usahakan zam-zam. Atau yang nyaris sama dengannya, barakofikum, katanya aqua mewakilinya. Bukan promosi, ya. Nah. Tapi itu yang sehat. Kalian anak-anak pondok ya, jangan suka minum-minuman yang berwarna, kemasan dan sebagainya ya. Lebih banyak untuk mengkonsumsi sayuran, ikan, buah, kemudian apa ini? Hah? Air mineral yang banyak. Apalagi kalian sering duduk, duduknya langsung bersentuhan dengan lantai. Sehingga staminanya sering terkuras dan daya tubuhnya semakin lemah. Ya, cepat tua. Barakfikum. Harus diimbangi dengan banyak minum air putih. Wallahu ta'ala bissawab. Nah. Jika ada seorang salafi ikut-ikutan demo, apakah dia masih disebut salafi? Saat itu dia bukan salafi. Sampai kembali kepada jalur yang benar. Demo adalah salah satu ciri khawarij. Maka hati-hatilah. Ya. Nah. Taib. Dinasihati. Kalau terus, berarti memang gak layak disebut sebagai seorang salafi. Karena itu termasuk masalah prinsip. Barakufikum. Nah. Adapun soal-soal yang lain ini. Ada unsur saling tendang. Allahul Musta'an. Jadi santri meminta saya untuk negur pengurusnya, pengurus negur santrinya, macam-macam ini saling tendang. Ya, nah, tidak pada tempatnya. Ya, nah, yang benar ialah saling menasihati. Ya, saya tahu dia mungkin pengen menasihati, ya, tapi bahasanya kurang sopan. Ya, Ustaz, tolong bilangin ini. Tolong. Emangnya aku pembantumu apa? Nah. Kamu punya lisan apa enggak? Ya kamu urus sendirilah. Maksud saya suruh baca gugatan-gugatan di sini dia. Nah, kayak di pengadilan saja. Nah, jadi semuanya mulai dari santrinya, pengurusnya, hendaknya munasahah, saling menasihati dengan cara yang lemah lembut ya. Nah. Jangan sampai kasar, keras ya. Nah, kalian ini masih ada harapan, banyak kesempatan untuk berubah. Sehingga jangan kemudian langsung vonis. Ya. Nah. Dan kalau menghadapi teman, jangan seperti menghadapi musuh ya. Walaupun temannya ini banyak pelanggaran, jangan kayak melihat musuh gitu. Mungkin dimakan. Nah, jangan. Ya. Nah, mereka itu belum setingkat Fir'aun. Nabi Musa dan Harun saja itu diperintah oleh Allah, wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan apa ini? Yang lemah lembut. InsyaAllah dengan cara ini tahu ya. Para santri, kalau saya panggil, yang biasa saya panggil ke rumah saya secara khusus, apakah saya sampai banting-banting, dobak-dobak meja saya sendiri? Enggak kan? Nah, ya, yang bagus, yang baik ya, gitu. Sudah tua, kapan lagi kalau enggak baik. Masya Allah, alhamdulillah dengan cara itu mereka mau. Daripada, pam, ngapain, ngapain, maaf. Jadi kalian harus paham masalah itu. Qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut. Ya. Karena hati yang keras, sikap yang liar, yang kaku, itu hanya bisa dijinakkan dengan ucapan yang lemah lembut dan sikap yang ramah. Anak yang keras dikerasi, tambah keras. Urusan banting orang, mukul orang gampang. Ya, saya terus terang saja. Kalau banting kalian itu bisa. Saya enggak sesumbar, ya. Apalagi anak-anak MTF begini. Ya. Banting bisa saja, pukul bisa saja. Tapi akibatnya itu tambah kasar, tambah keras, tambah kaku hatinya. Barakallahu'alaikum. Nasihati terus, jangan bosan-bosan. Jangan bilang, Dom Sat, saya sudah sampai pusing, enggak ada. Enggak usah ngomong lagi. Sudah sekian kali nasihat itu. Berarti kubris. Jangan. Ya. Terus. Sampai kapan, Ustaz? Sampai mati. Kalau sudah mati, ya sudah. Enggak bisa dinasihati lagi. Nah. Sampai mati. Ya, dan sabar. Dan yang paling penting, doakan kebaikan. Sesama santri doakan kebaikan sama temannya. Santri juga doakan ustadz-ustadznya. Supaya semuanya bisa istiqomah di atas apa ini? Al-Haq. Barakallahu fikum. Naam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.